Selalu ku kira baru aku sadari betapa berharga cintamu. Mengapa dalam ketiadaan melawan getir hidup tanpamu? Bukankah engkau yang pindah perpisahan kita jauh dulu? Bisa kembali air mata hasratku kembali.